pelaku pembegalan dan hukuman untuk mereka. Maka sekarang insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua dan yang ketiga, yang insya Allah ta'ala sekarang adalah akhir dari pembahasan bab yang ketujuh ini. Berkata penulis hafizahumullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, syurutun atau syurutu wujubil haddi alal muharibin. Syarat-syarat wajibnya hukuman had kepada para pembegal. Yustarotu litatbiqil haddi alal muharibin syurutun. Dipersyaratkan beberapa persyaratan pada pelaksanaan hukuman had kepada para pembegal. Di antaranya, ahammuha, yang paling pentingnya adalah, al-awwal, syarat yang pertama, at-taklif. Dia adalah orang yang mukallaf, yang sudah terkena beban syariat. Fala budda minal bulugh wal aqli hatta yu'adda syakhsu muhariban wa yuqamu atau wa yuqama alaihi al-had. Maka barakallahu fikum, mukallaf itu yang melakukan pembegalan, yakni mereka-mereka yang telah mencapai baligh, berakal, sehingga seseorang bisa dikatakan, bisa dianggap sebagai pembegal. Dan akhirnya ditegakkan hukuman had padanya. Fal majnunu, adapun orang yang gila, wasabi, anak kecil, la yu'addani muharibain, maka tidak dianggap sebagai pembegal apabila melakukannya. Kenapa? Karena tidak berakal dan belum balik. Wala yuqamu alaihima al-haddu, maka tidak ditegakkan kepada keduanya. Orang yang gila, tidak waras, idiot, dan anak kecil apabila melakukan pembegalan. Wali adami taklifi wahidin minhumah syara'an, karena tidak ada beban syariat, ya, salah seorang dari keduanya, baik yang gila ataupun yang masih kecil, menurut pandangan syariat. Jadi syarat yang pertama harus mukallaf, berakal dan balik. Asani, syarat yang kedua, ayatu mujaharoh, mereka melakukan dengan terang-terangan. Melakukannya dengan terang-terangan. Wayakhudhul mala qahron, dan mengambil, merampas hartanya secara paksa. Fa'in akhuduhu mukhtafina fahum surraq, namun apabila mereka mengambilnya itu sembunyi-sembunyi, maka mereka dianggap pencuri, bukan pembegal. Kalau pembegal itu terang-terangan dan dengan memaksa, itu begal dan dosanya lebih besar, barakallahu fikum, daripada pencuri. Wa inikhtatafuhu waharabu fahum muntahibun, kalau mereka ternyata mengambilnya itu dengan cara yang ya halus, ya kemudian lari, maka mereka adalah muntahibun, para pencopet. Fala qata'a alaihim, maka barakafikum pencopet, ya tidak ada potong tangan pada mereka. Yang ada itu pencuri yang dia mengambil dari tempat barakafikum barang-barang yang diamankan oleh pihak yang didoliminya. Asalis yang ketiga, subutu kaunihim muharibin. Mereka benar-benar terbukti ditetapkan sebagai pembegal. Dengan apa buktinya? Imma biikrarihim, bisa jadi dengan pengakuan mereka sendiri. Au bisyahadati adelain, atau dengan persaksian dua orang yang adil, kama fis saroqah, sebagaimana persaksian pada kasus pencurian. Ya, yang ketiga ini memang harus benar-benar ditetapkan ada bukti kalau mereka adalah pembegal. Kalau tidak ada bukti, maka tidak ada hukuman had. Arabi, syarat yang keempat, ayyakunal malul ladzi yu'khadhu fi hirzin. Harta yang diambil itu adalah harta yang dalam penguasaan orang barakafikum yang memiliki harta tersebut. Bisa dengan di tempat simpanannya, entah itu di mobil waktu dia sedang safar yang kemudian dibegal di tengah jalan. Bi ayya khudahu min yadi sahibihi qahron, dengan cara pembegal mengambil harta orang yang dibegal tersebut secara paksa dari tangannya. Fa in kanal malu matrukan laisa biyadi ahadin lam yakun akhidhuhu muhariban. Kalau ternyata harta yang diambil itu tidak di tangan orang yang dibegal, yakni harta yang dibiarkan memang, ya mungkin ditaruh di sawahnya, ya kemudian diambil oleh orang, maka itu barakafikum yang mengambilnya bukan dianggap muhariban, bukan dianggap pembegal, ya tapi ya dianggap pencuri barakafikum. Maka beda antara pencuri dengan pembegal. Kalau pembegal itu dengan cara paksa, ya langsung dimungkinkan bagi orang yang didoliminya ini untuk melawan. Nah itu pembegalan barakafikum yang dianggap dalam Islam. Wallahu ta'ala bisawab. Kemudian pembahasan yang berikutnya, al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Suqutul haddi anil muharibin. Yang ketiga ini barakafikum adalah gugurnya hukuman had bagi para pembegal. Seperti apa itu? Yusqatu haddul hirabah idza tabal jani al muharibu qabla al qudrah alaihi wa tamakkunil hakimi minhu. Hukuman had pembegalan menjadi gugur apabila ternyata orang yang melakukannya, pembegalnya yang melakukan dengan semena-mena tersebut, dia bertaubat sebelum mereka tertangkap dan ditangani oleh hakim. ka'ayyah roba aw yakhtafiya thumma yatuba. Seperti dia lari atau sembunyi kemudian bertaubat. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Maidah ayat ke-34. Illal ladzina tabu min qabl ay yaqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali bagi orang-orang yang telah bertobat sebelum ya mereka tertangkap. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Maidah ayat ke-34. Fayasqutu ma kana wajiban lillah, maka gugur sesuatu yang menjadi kewajiban di hadapan Allah. Minan nafyi anil balad, berupa diasingkan dari negeri tempat tinggalnya. Waqat ilyad warrijli, atau berupa memotong tangan dan kakinya secara menyilang. Watahattumil qatli, dan berupa pelaksanaan bunuh sebagai hukuman had. Illa anna huquqal adamiyin min nafsin aw tarfin aw malin la tasqutu. Hanya saja terkait hak-hak Bani Adam berupa kezaliman terhadap jiwa atau tarfin, anggota badan, mata, ya, telinga, ya, misalkan ada yang dipotong, aw malin atau harta, maka itu lain lagi ceritanya. Tidak bisa gugur semata-mata dengan taubat. Li'annahu haqqun li'adami ta'allaqa bihi fala yasqutu kaddain. Karena sungguhnya itu adalah hak Bani Adam yang berkaitan dengannya, maka tidak gugur seperti hutang. Hutang piutang tidak gugur, ya. Illa ayya'fua anha mustahiqquha, kecuali yang berhak mendapatkan hak tersebut telah memaafkannya, maka menjadi gugur. Ya, kalau hukuman had terkait dengan antara dia dengan Allah, maka kalau dia memang bertaubat dan tidak sampai kepada hakim perkaranya, maka barakallahu fikum, Allah mengampuninya. Tidak ada hukuman had padanya, menjadi gugur. Akan tetapi terkait harta yang dia ambil, ya, harta orang lain yang dia ambil, nah, maka itu lain lagi, itu wajib untuk dikembalikan. Barakallahu fikum. Amma man taba ba'dal qudrah alaihi wa rafa'ahu ila waliyil amri fala yasqutul haddu anhu wa in kana shadiqan fi taubatihi. Adapun bagi orang yang bertaubat setelah dia tertangkap, ya, dan perkaranya diangkat kepada waliul amr, kepada penguasa, maka hukuman had tidaklah gugur walaupun pembegalnya, orang yang jahat tersebut, jujur dalam taubatnya. Beda taubat kepada Allah, beda dengan hak hukuman had yang apabila diketahui atau tertangkap dan barakallahu fikum, perkaranya diangkat kepada hakim atau penguasa. Maka kalau seperti ini hukuman had tidak gugur. Barakallahu fikum. Oleh karenanya, ya, wajib bagi kita untuk menahan diri dari menzalimi orang lain, ya, baik dari sisi harga diri, harta, ya, darah, nyawa dan lain-lain. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat bagi kita untuk kita tinggalkan dan kita waspada selalu supaya tidak memiliki sifat yang sangat jahat ini. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.